dedicated to you. And this is my performance. I win. Rocky Polka. Hanya kau tak mau diri ini. Jangan kau lukakan ku lagi. Benci, pernah kau lepaskan dia sekali. Kau putuskan usah kembali. Tiba lagi mengharapkan kakimu. Ramai lagi yang akan menunggu. Yang akan rugi bukan aku tapi kamu. Ladies and gentlemen,